Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita banyak-banyak memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan kalimatullah, dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang mana telah kita dapat rasakan sekarang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 29, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat ini adalah sangat mengembirakan kaum mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, yang mana khitabnya adalah supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuahkan, pertama Allah sebutkan di sini adalah furqan, yaitu dapat membedakan antara yang batil dan yang hak, yang jahat ataupun yang benar. Dan Allah wa yukaffir ankum sayyi'atikum, di sini Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa hamba-Nya, dan tidak itu saja, Allah akan ampunkan, wa yaghfir lakum, dan Allah sudah mengatakan, walaupun sudah melaksanakan janji-janji Allah, tapi Allah masih mengatakan dengan sifatnya, wallahu dzul fadlil 'adzim, Allah sangat kaya, Allah sangat besar akan karunia tersebut. Maka inilah yang perlu kita raih pada saat ini. Di sini sudah ada narasumber kita, begitu, mungkin akan menjelaskan bagaimana tataku, yang mana yang mendapat membuahkan furqan, dapat menghapuskan dosa, dapat ampunan dari Allah, dan Allah akan menjanjikan lagi dengan anugerah yang sangat besar yang Allah akan janjikan kepada semua orang yang beriman. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat ini masih terkait dengan ayat 28 dan 27. Artinya, amanat yang harus kita pegang dan harus kita junjung tinggi itu, selain mendapatkan ajrun azim dari Allah di akhir ayat 28, pahala yang besar di akhirat nanti, sebenarnya amanat yang kita junjung itu juga berdampak positif di dunia ini. Yang pertama apa? Ketika amanat itu dilakukan berdasarkan iman dan takwa, keyakinan yang penuh akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia mampu melahirkan saya, masa memberi rezeki kepada saya yang halal tidak mampu? Saya rasa itu impossible, tidak mungkin. Ketika dia bertakwa untuk tidak mengambil yang haram dengan konsisten di jalan yang halal, maka dampak positif di dunia pun dengan melaksanakan amanat dan tidak terkecoh dengan harta dan anak-anak, supaya tetap dalam koridor yang halal, maka pertama dia mendapatkan furqanan. Dia dapat membedakan, dia mengetahui hakikat hidup ini. Dunia adalah sementara, akhirat adalah yang kekal dan abadi. Saya pertaruhkan 20 tahun hidup saya di dunia untuk merasakan siksa di akhirat yang tidak ada masa habisnya. Tentu saja itu bukanlah perdagangan yang menguntungkan. Masa 20 tahun harus dibayar dengan 100 tahun? 20 tahun enak dibayar dengan 100 tahun susah. Tentu saja orang ingin kalau bisa 100 tahun nikmat, walaupun 20 tahun harus susah. Itu pembeda. Walaupun sebenarnya furqanan juga bisa dikatakan kenikmatan yang hakiki ketika dia berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Ustaz Perdana kemarin di penutup, ketika kita mencapai ridho Allah itu adalah surga yang hakiki. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi sebenarnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholiha, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya dan tidak mensukutukannya, wala yusyrik bi ibadati rabbih, dalam menyembah Tuhannya ahada. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, surga yang hakiki di akhirat adalah ahad, ketika kita dapat bertemu dan menggapai ridhonya. Ini adalah bentuk-bentuk furqan yang menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sehingga apa, orang yang beriman itu lapang dada. Melihat orang lain rezekinya mudah, dia pun lapang dada. Karena apa? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, inilah rezeki yang diberikan Allah kepada sebagian makhluknya di dunia. Aku akan mendapatkan rezeki lebih luas lagi di akhirat kelak. Ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berada di San Francisco dan dia menemukan hotel bintang 5 tapi dengan fasilitas yang sangat mewah membuat orang tercengang, atau di Abu Dhabi ada tower yang sangat tinggi dan hotelnya nyewa satu malam aja sampai ribuan dolar, dia berkata, ini baru ciptaan manusia terhadap untuk manusia. Bagaimana ciptaan Allah untuk manusia di surga nanti? Jadi orang iman, orang yang beriman itu lapang dada. Karena apa? Karena dia mengetahui hakikat hidup ini dengan furqan yang diberikan kepadanya. Sementara orang yang kafir akan menjadi orang-orang yang iri, dengki, hasud. Karena apa? Karena dia melihat bahwa dunia inilah segala-galanya. Nggak dapat dan orang lain dapat, dia iri. Orang dia pun dapat, melihat ada yang lebih tinggi lagi dapat, tetap iri juga. Hatinya doyikon harojan ka'annama yasso'adu fissama. Itulah gambaran bagaimana orang yang mendapatkan furqan dengan orang yang tidak mendapatkan furqan. Iya, saya dari satu sisi melihat bahwasanya ayat ini merupakan satu gambaran perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu, Allah sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya sikap khianat baik terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap amanah yang dibebankan kepada manusia, itu adalah merupakan satu hal yang tidak baik dan berdampak kepada hal-hal yang musibah yang akan turun. Nah, di dalam dua keterangan, apakah ayat ini dan juga ayat sebelumnya, Allah juga memberikan gambaran bagaimana kehidupan yang terbaik yang harus dijalani oleh seorang muslim. Yaitu sebagaimana di dalam pembahasan ayat ini, intattaqullaha. Jadi ketika Allah memberikan perbandingan kepada kita, sebenarnya Allah mengajak kita untuk berpikir cerdas, berpikir dan berusaha untuk memahami kembali mana yang patut kita pilih dari dua gambaran kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita akan menjadi orang-orang pengkhianat baik terhadap Allah, Rasul dan juga kepada manusia, ataukah kita lebih memilih untuk tampil menjadi orang-orang yang mendapatkan fasilitas kebaikan di sini? Karena di sini bagi orang yang bertakwa, Allah akan sediakan ampunan, Allah akan berikan dia wawasan yang luas untuk melihat mana yang terbaik yang harus dia lakukan. Allah kemudian akan menghapus segala macam dosa-dosanya dan keutamaan akan diberikan dengan keutamaan yang terbesar. Ini salah satu gambaran perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di dalam keterangan ayat ini nampak jelas sekali kalau kemarin itu ketika masa-masa pemilu itu, kalau ada parpol yang memanggil rakyat untuk ikut kampanye, itu pasti akan ada iming-iming. Nanti akan dikasih uang 20.000, dapat baju gratis, dapat makan siang gratis. Ini yang membuat orang berduyun-duyun kenapa panas-panas mau datang ke lapangan. Kenapa? Ada jogetnya, kemudian ada makan siangnya, ada dapat uang saku. Kalau tidak ada dijanjikan apapun, tentunya saya kira tidak akan ada orang mau datang ke lapangan untuk ikut kampanye. Nah, ini adalah hasrat manusia, ini adalah tabiat manusia untuk mengikuti dan melakukan kalau ada iming-iming yang baik yang digambarkan di fikirannya. Allah Subhanahu wa taala juga memenuhi hasrat manusia ini. Ketika Allah tidak hanya sekedar mengajak manusia untuk takwa, untuk dekat kepadanya, tapi lebih daripada itu Allah memberikan gambaran kebaikan yang akan dia berikan kepada orang-orang yang mau tunduk dan taat kepada dirinya. Apa itu? Ampunan dosa, kebaikan dan semuanya. Jadi sangat disayangkan sekali dan sungguh suatu hal yang sangat mengherankan ketika masih banyak manusia yang dengan hasratnya yang besar, dengan uang, dengan harta, dengan fasilitas, tapi ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala fasilitas ini dan akan memberikannya kepada orang yang tunduk dan taat kepadanya, masih banyak sekali orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang sangat menarik sekali kalau kita membahas tentang Al-Furqan begitu ya. Karena ada teringat saya dalam satu doa yang mungkin tak pernah atau jarang orang melantunkan doa tersebut, yang mana doanya itu berbunyi Allahumma rzuqna furqanan numayyizu bihi bainal mustabihat. Artinya, ya Allah, berikanlah kami rezeki yaitu furqan yang mana dapat membedakan antara hal-hal yang samar-samar. Samar-samar di sini dalam arti kata adalah dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Atau doa yang lain, Ustaz Fajrul, yang masyhur. Iya. Allahumma arinal haqqo haqqom farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Istinabah. Ya Allah, arinal haqqo, tunjukkanlah yang benar itu benar dan jadikanlah kami orang yang dapat mengikutinya. Iya. Bukan sekedar tahu rezeki, tetapi kami juga bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila, ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu batil. Iya. Wa warzuqnajtinabah, dan berikanlah kami kesempatan untuk dapat menjauhinya. Ini juga adalah bentuk furqan. Iya. Teruskan, Ustaz Fajrul. Ya, memang sangat menarik sekali dalam doa tersebut. Karena tanpa doa kita tidak akan bisa. Karena dengan doa itu adalah menentukan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita dengan berdoa itu mengakui secara langsung kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang mungkin dia sholat tapi dia tidak berdoa kepada Allah. Bagaimana letak takwanya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal berdoa ini, Ustaz Perdana? Iya. Berdoa itu sendiri sebenarnya merupakan usaha seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Dengan berdoa dia sudah mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa adalah salah satu proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi perlu kita ingat dengan sebaik-baiknya bahwa untuk mendapatkan predikat takwa atau untuk mencapai jenjang takwa di dalam kehidupan ini, tentunya tidak hanya sekedar berdoa saja, tetapi banyak hal yang harus dilakukan. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana takwa itu berimplikasi kepada perbuatan. Iya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang beriman, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, wa qulu qawlan sadida. Yang pertama sekali kamu lakukan adalah perbaiki ucapan kamu itu. Lemah lembut di dalam berkata, bertutur kata, ucapkan ucapan yang terbaik, doakan orang lain sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Jenal dan juga Ustaz Fajrul. Jadi sebenarnya untuk mencapai label takwa, banyak sekali tugas serta hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Memperbaiki tutur kata kita, memperbaiki sikap kita, berusaha untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan masyarakat, berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan kepada masyarakat banyak dan seterusnya. Ini adalah salah satu cara dan tugas yang harus dilakukan oleh seorang mukmin untuk dapat menjadi orang yang bertakwa. Iya, kalau saya tambahkan sedikit, Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana, kenapa kita mau bertakwa, kenapa kita mau beriman, selain furqanan, selain mendapatkan kafarat, selain mendapatkan ampunan, wallahu zul fadlil azim. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, orang dibayar 20 aja mau duduk di lapangan berterik-terik di panas matahari. Bagaimana orang tidak mau bertakwa kalaulah sebenarnya Allah itu Zul Fadlil Azim. Dia telah melahirkan kita ke bumi ini. Dia telah memberikan mata telinga bagi kita untuk dapat melihat dan mendengar, otak untuk berpikir, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, memberikan kepada kita orang tua yang baik-baik, yang memberikan kepada kita jiran tetangga yang baik, memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita dapat menghasilkan rezeki yang banyak. Dan lebih dari itu, dia masih terus memberi kita. Kok zat yang seperti ini tidak kita imani dan kita tidak bertakwa kepadanya? Maka di sini Allah sekali lagi mengatakan wallahu zul fadlil azim. Ketika kita beriman dan kita bertakwa, Allah akan menambah karunia yang ada, yang selama ini telah kita miliki. Karena apa? Karena bukan saja fadilah itu, karunia itu terbatas, tapi juga azim. Manusia memberi cuma 20 ribu mampunya, Allah dapat memberi tanpa batas. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi kepada kita tanpa pernah kita duga-duga. Ya. Inilah dia yang dapat kita sampaikan, yang mana setelah Allah menjelaskan kepada kita ajakan-ajakan untuk tidak mengkhianati, untuk membahagiakan anak dan istri, dan ketahuilah semuanya itu Allah lanjutkan lagi dalam firman ini dengan bertakwa kepada Allah, sehingga kita mendapat karunia lebih daripada apa yang sudah kita nikmati dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menjaganya sehingga kita mendapatkan wallahu dzul fadlil azim, Allah yang mempunyai karunia yang besar, bukan orang manusia tapi Allah lah. Mudah-mudahan dalam hal ini dapat kita renungkan lebih dalam lagi sehingga kita dapat menikmati apa yang sudah menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diserahkan sama siapa ini? Sama saya.